Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La yakhna bi safia ma huwa al-maf'ul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq huwa al-masdaru al-fadla al-mu'akkid li 'amilihi aw mubayyin li 'amilihi aw 'adadihi. Nah. Dari definisi ini, masdar terbagi menjadi maf'ul mutlak terbagi menjadi berapa ya, Fana? Tiga. Yaitu yang menjelaskan jenisnya, yang menjelaskan pilihannya, atau yang menguatkan amilnya. Nah, contoh yang menguatkan amilnya ya, Fana? Apa Isa? Wa kalamallahu Musa takliman. Nah, yang menjelaskan jenis amilnya, Pak Ibrahim. Al-Fasnahum Ahlan Azizin Muqtadir. Caranya bagaimana itu? Untuk menjelaskan nau ini bagaimana caranya? Menjelaskan nau, ada amili, ada tiga. Dengan mengidofahkan. Satu. Memberikan sifat. Tiga. Memberikan alif. Iya, alif lam. Nah, ada tiga cara. Yang pertama diidhofahkan, yang kedua diberi sifat, yang ketiga dengan alif lam al-adiyah. Yang ketiga ya Pak Usman? Yang ketiga adalah bilangan. Menjelaskan bilangan, contohnya apa? Aduk kata dekatan wahidatan. Caranya bagaimana ini? Diikutkan wazan fa'latan. Baik. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Dan dia masdar terbagi menjadi dua, lafzi dan maknawi. Fa in wafaqa lafdha fi'lihi fa huwa lafziyun kama taqaddama. Jika masdar itu mencocoki lafaz fi'ilnya maka dia lafzi. Fa'ilnya wafaqa dhamir mustatir huwa kembali ke masdar. Fa in wafaqa almasdaru lafdha fi'lihi fa huwa lafziyun. Jika masdar itu mencocoki lafaz fi'ilnya maka dia lafzi. Sebagaimana telah berlalu. Wa in wafaqa makna fi'li fa huwa ma'nawiyyun. Jika mencocoki makna fi'ilnya maknanya ya tanpa lafadznya maka dia maknawi. Contohnya jalastu qu'udan. Nah, qu'ud ini maknanya sama dengan julus. Qumtu wuqufan, wuquf sama maknanya dengan qiyam. Wal masdar huwa ismul hadasi sadiri minal fa'il. Masdar adalah isim yang menunjukkan terjadinya perbuatan yang berasal, bersumber dari pelaku. Wa taqribuhu an yuqala huwa ladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Dan pendekatan kepada pemahaman yang namanya masdar adalah yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Contohnya daraba yadribu darban. Nah, syarah ikra ya khana. Qala syarih qawluhu. Qala syarih qawluhu wa huwa qismani ila akhirihi. Ay ana masdara in wafaqa lafduhu lafduhi fil haqqil hurufi sumia lafdiyan. Nahu darabtu darban. Fa in fa inna huruf al masdari hiya bi'ainiha hurufun fi'li. Wa in wafaqa ma'nahu duna lafdihi bi'an ikhtalafat bi an ikhtalafat hurufuhuma sumya ma'nawiyan kami thalai al-musannif fa inal julusa wal quhuda bimana wahidin wa kadalika al-qiyamu wal wukufu kama huwal masyuru wa ba'duhum faraqa bainahuma kama afadahu al-fabihi wa ghairihi wa ghairuhu wa ghairuhu. Nah, ucapan beliau wahwa kismani sampai akhirnya bahwasanya masdar jika lafadznya mencocoki lafadz fiilnya maka dalam huruf mencocoki dalam huruf-hurufnya sama maka dinamakan dengan lafzi. Contohnya dorobu dorban, dot roba, dorban sama dengan fiilnya doroba. Maka sungguhnya huruf-huruf masdar yaitu huruf-huruf masdar itu sendiri adalah huruf-huruf fi'il tadi dot, ra, ba, sama. Ini lafdi. Jika mencocoki maknanya tanpa lafadznya, yaitu maksudnya apa? Ikhtalafat, berbeda huruf-huruf keduanya, huruf-huruf fi'il dan huruf masdar berbeda, dinamakan dengan maknawiyan. Seperti dua contoh musannif, jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Maka sungguhnya al-julus dan al-qu'ud maknanya sama. Al-qiyam dan wukuf sebagaimana juga maknanya sama, berdiri sebagaimana itu masyhur. Wa ba'dhum farraqa bainahuma, sebagian ahli nahwu, sebagian ahli bahasa membedakan antara julus dan qu'ud, antara wukuf dan qiyam. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh faqih dan yang selainnya. Nah, sebutan dalam ta'liq qala fil fawaqih, berkata di dalam fawaqih inu al-faqihi, dalam al-fawaqihul janiyah. Al-fawaqih disini adalah fawaqihul janiyah, kitab karangan al-faqihi, syarah terhadap mutamimah la jurumiyah. Wa nadhara ba'dhum fi kaunil julusi wal qu'udi biman wahid disebutil farqi bainahuma fil ma'na, sebagian mereka memperhatikan tentang julus dan qu'ud mana sama fihi nadhar, perlu diteliti kembali. Kenapa? Karena adanya perbedaan antara keduanya secara makna. Apa itu? Ala tara annahu yuqalu liz zaman maq'ad wala yuqalu innahu majlis. Nah, untuk tidakkah kamu lihat bahwasanya dikatakan untuk waktu maq'ad dan tidak dikatakan majlis. Nah, qala al-Imam Ar-Raghib rahimahullah al-qu'udu innama yuqabilu bihi al-qiyam. Qu'ud itu lawannya al-qiyam. Dalam bahasa Indonesia sama ya. Apa? Duduk lawannya berdiri. Tapi dalam bahasa Arab ini disebutkan di sini beda. Al-qu'ud innama yuqabilu bil qiyam. Al-julus yuqabilu bi al-ittika. Nah. Bersandar. Maka dikatakan wa fa yuqalu lil qaim uq'ud walin na'im ijlis. Orang yang berdiri kalau kita suruh duduk apa? Uq'ud, bukan ijlis. Orang yang tidur kalau mau suruh duduk pakai ijlis, bukan uq'ud. Faqad bana tabayyunuhuma wa iftiraquhuma, maka sungguh jelas perbedaan keduanya. Intaha. Wallahu a'lam. Yang masyhur itu sama ya. Insyaallah difahami lafdiyun wa ma'nawiyun ya. Lafdi itu yang sama lafadznya, maknawi yang maknanya sama. Standar ya kana tanbihun. Ala taqsimu innama ya tamasya madama dhahaba ilaihi ilaihi mazini mazini al-qailu al-qailu innal masdari masdaru fi misalai musannifi mansubun bil fi'li al-mazkuri wa amma ala ma dhahaba ilayhi ghayruhu ghayruhu wa huwa ibarihi wal jumhur huru jumhuru sibawaihi mabni alal kasri sibawaihi wal jumhuru min annahu mansubun bi fi'lin muqaddarin min lafzihi min lafzihi fayakunu masdar karena yakunu fayakunu masdaru lafziyan da'iman wattakdiru janastu wa qa'adtu wa qu'udan wa kuntu wa waqaftu wa qu'udan. Nah, entah. Peringatan, tanbih. Pembagian ini, pembagian apa ya, Khana bin Abila? Pembagian lafzi dengan maknawi. Maful mutlak itu ada yang lafzi, ada yang maknawi. Hanya saja, ya, ini berjalan atas madhabnya Mazini. Al-Mazini, 6, berpendapat apa? Sesungguhnya masdar, maful mutlak pada dua contoh musannif itu dinasab dengan fi'il yang disebutkan. Jalas tu ku'udan, berarti amilnya apa? Amil yang menasabkan ku'udan apa ya, Fana? Jalas. Qumtu wukufan, amilnya? Qumtu, atau qama. Itu pendapatnya siapa? Al-Mazini. Nah. Adapun madhab yang selainnya, yaitu madhab Sibawai dan juga Jumhur, bahwasanya maful mutlak di situ mansub dengan fi'il muqaddar dari lafadznya. Fi'il yang muqaddar dari lafadznya. Nah, misalkan berarti jalas tu ku'udan. Amil yang menasabkan ku'udan apa ya, Pak Azam? Menurut pendapat yang kedua ini. Fi'il yang mana? Jalas. Itu madhabnya Mazini. Madhabnya Sibai dan Jumhur apa? Qa'ada. Nah. Qumtu wukufan. Amil yang menasabkan wukufan. Waqafa. Nah, jangan qa'ada kabeh. Ganti fi'ilnya qa'ada semua. Nah, itu madhabnya Jumhur dan Sibawai. Berdasarkan madhabnya Sibawai dan Jumhur. Nah. Fayakunul masdaru lafdiyan da'iman. Maka masdar itu mesti lafdi. Paham ya? Qumtu wukufan. Nah, mesti lafzi karena dia ada yang mahdhuf, yakni qumtu wa nam waqaftu wukufan. Takdirnya apa? Jalastu wa qa'adtu wuku'udan. Qumtu wa waqaftu wukufan. Nah, kalau qa'adtu julusan, berarti takdirnya apa? Qa'adtu julusan, qa'adtu wa jalastu julusan. Sehingga maful mutlak itu mesti semuanya lafzi. Istamir ya khana. Qala syarih wa qaluhu ismul hadati ila akhirih. Zada ba'duhum ba'da qawlihi ismul ba'da. Ba'da qawlihi ismul hadati. Al-jari ala al-fi'li. Ay, al-mustamilu ala jami'il hurufi. Jami'i. Nah, ucapan beliau ismul hadas, masdar adalah ismul hadas, nama menunjukkan perbuatan. Sampai akhirnya, sebagian ahli nahu menambahkan setelah ucapan ismul hadas dengan al-jari ala fi'l, alal fi'li yang berlangsung, berjalan di atas fi'ilnya. Nama yang menunjukkan perbuatan yang na'am berlangsung dari atau berasal dari perbuatan itu. Maknanya apa? Ya ini yang mencakup seluruh huruf-hurufnya. Ismul hadas yang mencakup seluruh huruf-huruf fi'il tersebut. Istamir faqauluhu. Tidak ada suaranya. Tidak ada Abbas. Faqauluhu. Ismul hadasi. Wa qawluhu ismul hadasi. Al-muradu bil hadasi al makna qa'im al makna qa'imi bi ghairihi makna al qa'imu bi ghairi al qa'imu bi ghairihi ka darbi wa nahwihi wa qawlu ba'dhum ba'dhi wa qawlu ba'dihim al jari ala al fi'l ala al fi'l mukhrijun mukhrijun li ismil masdari fa innahu wa anna wa in wa inna dala wa in wa in dala ala hadasin hadas lakinnahu la yajri ala al fi'li khalfat khalfahu li khuluwihi li khuluwihi an ba'di hurufil fi'li kal qata'i ata'i misla masalan masalan min qawlika a'taitu ata'an fa'innahu naqsi naqasa fa'innahu naqasa minhu alhamzatul lati fil fi'li wal masdaru al-iqta'u ta'u taqulu a'taitu iqta'an. Naam. Baik, ucapan beliau tadi ismul hadas al-jari alal fi'li ya, yang berjalan di atas fi'lnya. Artinya apa? Semua hurufnya sama, tercakup. Ucapan beliau ismul hadas, yang dimaksud dengan hadas ini adalah makna. Ini suatu perbuatan yang terjadi, na'am, al-makna al-qa'im bi-gairihi. Sebuah makna yang terjadi dengan selainnya. Seperti dorb, pukulan, dan yang semisalnya. Ucapan sebagian mereka al-jari al-fi'li. Al-jari al-fi'li tadi maksudnya apa? Mencakup semua huruf-hurufnya. Mengeluarkan isim masdar. Dari sini kita ada dua istilah. Ada masdar, ada isim masdar. Paham ya? Ada masdar, ada isim masdar. Kalau masdar itu hurufnya sama. Semuanya dari fi'il itu ada. Kalau isim masdar, berkurang hurufnya. Ucapan beliau al-jari alal fi'li mukhrijun li ismil masdar. Mengecualikan, mengeluarkan isim masdar. Maka sungguhnya dia, isim masdar itu, walaupun menunjukkan atas perbuatan, akan tetapi dia tidak berjalan di atas fi'il tersebut. Artinya apa? Li khuluwihi. Karena kosongnya dia dari sebagian huruf-huruf fi'il. Ada hurufnya yang berkurang. Itu namanya isim masdar. Bukan masdar lagi. Seperti ato. Ato itu isim masdar di ato. Ato itu ato'an. Aku telah memberikannya dengan sebenarnya pemberian. Maka sungguhnya telah berkurang darinya, dari ato'an itu, satu huruf hamzah yang ada di fi'ilnya. Ato. Yu'ti, masdarnya apa? I'ta'an. Kamu katakan, a'ta'itu i'ta'an. Ini kalau mau mendatangkan masdar. Maf'ul mutlak. Tapi kalau a'ta'itu a'ta'an, berarti a'ta'an itu namanya apa? Isim masdar. Difahami, ikhwan? Contoh yang lain apa? Tawaddu'tu wudu'an. Tawaddu'tu wudu'an. Wudu'an isim masdar. Masdarnya apa ya, Khana Abana? Apa? Nah, Maimuna. Tawaddu'a masdarnya apa? Tawaddu'a ya tawaddu'u. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Berarti kalau tawaddu'a ya tawaddu'u. Tawaddu'an. Tawaddu'tu wudu'an berarti menggunakan apa? Isim masdar, bukan masdar. Nah, bisa membedakan ya sekarang antara apa? masdar dan isim masdar. Kalau berkurang hurufnya dari fi'ilnya, maka itu namanya isim masdar. Kalau sama huruf-hurufnya, maka itu namanya masdar. Kok harus milih itu yang awal itu kan nggak pakai masdarnya? Ya nggak apa-apa. Nah, atau itu atoan juga boleh. Tapi dia menggunakan isim masdar, bukan masdar. Artinya sama. Nah. Wa qalu as-sadiru min al-fa'il. Ay au al-qa'im bihi, au al-qa'imi bihi. Yang namanya perbuatan yang berasal dari pelaku. Atau, kata beliau, enggak mesti ya, namanya pasda itu enggak mesti perbuatannya si pelaku. Atau yang terjadi padanya. Fal awalu wa wal aktsar, yang pertama yang paling banyak. Yang maksud yang pertama apa ya, Fana? Yang bersumber dari fa'il, pelaku. Contohnya, kumtu qiyaman. Perbuatan qiyam, masdar ini, berasal dari pelaku. Ini namanya fa'il, as-sadir minal fa'il. Wa tsani, yang kedua, yang dimaksud tsani apa ya, akhana apa, Sofia? Al-qa'im bihi. Jadi masdar itu bisa al-nam, as-sadir minal fa'il, atau al-qa'im bihi. Berasal dari pelaku perbuatan itu, atau terjadi padanya. Seperti marido marodon, marido Muhammadun marodon misalkan. Si Muhammad melakukan sakit enggak? Tidak. Marodon ini bukan bersumber dari pelakunya. Dia tidak melakukan sakit, tapi terjadi padanya. Terjadi marod, sakit pada si enam orang tadi. Bisa dibedakan ya antara apa? As-sadir min al-fa'il dan al-qa'im bihi. Masdar itu bisa perbuatannya itu berasal dari pelaku atau perbuatannya itu terjadi atas dirinya sendiri. Wa qawluhu wa takribuhu ay takribu haddil masdari ila fahmil mubtadi'i. Pendekatannya yaitu pendekatan definisi masdar kepada pemahaman pemula. Apa itu tadi? Alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li, yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Kata bayak tubuh kitaban, akrama yukrimu ikraman, dan seterusnya. Yang ketiga itu masdar. Sampai dapat Abdillah. Wa qalu tasrifil fi'li ay tajiruhu min sigotin ila sigotin ukra. Kama idha kila laka sorry, doroba. Fa inna kata pulu doroba ya ribu korban. Fakat tabayyar min sigatil maudi ila sigatil mudori ila sigatil masdari. Fatali tu min hadha tasrifi wal masdari. Ucapan beliau tasrif fi'il, yang dimaksud dengan tasrif fi'il ya, perubahannya dari satu bentuk ke bentuk lain. Dari fi'il urutannya kalau dalam pelajaran tasrif apa? Madi, kemudian apa? Madi ma'lum, mudhari ma'lum, kemudian masdar, terus isim fa'il, bukan fa'il maf'ul, tapi isim. Isim fa'il, isim maf'ul, terus fi'il amr dulu. Fi'il amr, nahi, zaman, makan, alat. Kalau tiga huruf ada alatnya, madi majhul, mudhari majhul. Nah, itu maksudnya tasrif. Nah, sebagaimana dan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Sebagaimana dikatakan kepada mutasrif lah doroba. Wala alif, sarif doroba. Doroba yang dimudahkan. Doribun, matribun, hidrib, latatrib, matribun, matribun, mitrobun, duriba, mitrobun. Nah, maka kalau kamu diperintah mentasrif, kamu katakan doroba ya dibu dorban ila akhirih. Maka sungguh telah berubah keadaannya, bentuk madi ke bentuk mudhari ke bentuk masdar, dan seterusnya. Maka urutan yang ketiga dari tasrif ini adalah masdar. Tanbihun, Baisa. Tanbihun ma dzakarahul musannifi. Wih. Musannifu fa'il. Min taqdimil madi wa ta'akh wa ta'khiril mudhari'il mudhari'i at-taslisi wa taslisi bil masdari innama huwa bihasabi ma jara fil huruf urfi fil urfi wa ila faqad yaji yaji'ul masdari masdaru masdaru ini seneng kasroh ya setelah yaji'u fi'il berarti fa'ilnya faqad yaji'u al masdaru awalan awalan kama ida natokta natokta awalan bil masdari summa bil madi wa hakada waqad yaji'u tsanian kama ida natokta awalan bil madi summa bil masdari wa hakada waqad yaji'u rabian kama ida natokta awalan bil madi summa bil mudari summa bil amri summa bil masdari wa hakada. Tanbih, peringatan ya. Apa yang setelah disebutkan oleh musannif dari mendahulukan madi, kemudian mengakhirkan mudore, kemudian yang ketiga masdar, ini sesuai dengan apa yang telah berlangsung di dalam kebiasaan. Biasanya tasrif seperti itu, dorobaya dribu dorban, doribun madrun, dan seterusnya. Wa illa, jika tidak demikian, illa, artinya inla, jika tidak, maka kadang-kadang qad masuk ke fi'il mudhari' bermakna taklil. Kadang-kadang datang masdar di pertama. Tapi karena kita enggak biasa mentasrif ya mesti sulit. Misalkan masdar dirubah yang pertama jadi apa? Dorban, doroba, yadribu. Mikir tadian ya kan? Doribun, madrubun. Sebagaimana apabila kamu ucapkan pertama kali kamu ucapkan masdar kemudian madi. Wah, kada. Kadang-kadang datang urutan yang kedua. Bagaimana kok masdar urutan kedua? Kalau kamu ucapkan madi dulu, kemudian masdar. Doroba. Dorban. Yadribu. Doribun. Idrib. Dan seterusnya. Wah, kada. Dan kadang-kadang datang keempat. Gimana keempat? Apabila kamu ucapkan yang pertama madi, mudore, amar, baru masdar. Doroba. Yadribu, idrib, dorban. Sakar PDW nanti. Ya, kita berjalan yang uruf saja, kebiasaan kita mentasrif. Urutan ketiga masdar. Ya, doroba, yadribu, dorban. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi biha, tabarakallahu.